alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, bab istihbab tibil kalam wa talaqatil wajh inda al-liqa, tentang sunnahnya berkata baik dan bermuka ceria ketika bertemu, yakni ketika bertemu dengan sesama muslim, saudaramu. Sunnah mengajarkan untuk kamu menatapnya dengan wajah yang ceria, dan jika berbicara, berbicara dengannya dengan kalimat-kalimat yang baik. Karena demikianlah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang muslim selalu dalam pahala karena mengikuti dan berteladan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, akhlak ini pun menjauhkan seseorang dari takabur dan kecongkaan kepada orang lain, dan menjadikan orang semakin senang dan cinta kepadanya. Allah sebutkan dalam Al-Hujur, surat Al-Hijr ayat 88, waghfidh janahaka lil mu'minin, dan rendahkan sayapmu kepada kaum mukminin. Artinya rendahkan sayapmu, lunaklah kamu dalam bermuamalah dengan mereka, berlemah lembutlah kepada mereka, baikkan sifatmu, benahi akhlakmu dalam berhubungan dengan mereka. Semua itu karena cinta dan kasih sayang kepada mereka, karena menghormati dan juga memuliakan mereka. Waghfidh janahaka lil mu'minin, itu yang Allah sebutkan. Tundukkan sayapmu kepada kaum mu'minin. Juga Allah sebutkan dalam Ali Imran 159, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfadzu min haulik, dan jika kamu kasar dan keras hati, mereka akan lari darimu. Allah sebutkan ini kepada Rasulnya salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Artinya rahmat dan kenikmatan Allah kepada Rasul dan juga kepada mukminin ketika Allah melunakkan kalbu mereka. Karena di dalam ayat Allah sebutkan fabima rahmatin minallah lintalahum, hanya karena rahmat dari Allah engkau lunak kepada mereka. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan itu ada pada kaum mukminin. Seperti kata Imam Qatadah, dengan rahmat dari Allah lah kamu bisa lunak mudah dalam berhubungan bermuamalah kepada mukminin. Kata Hasan Al-Basri, inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah, qala akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memegang tanganku, kemudian beliau katakan, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, inna minal mu'minin man yalinu li qalbuh, ada dari kalangan mu'minin yang lunak kepadaku qalbunya, hatinya. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, termasuk dari makna ayat ghalidhal qalb, ghalidhul kalam, jika kamu kasar pembicaraanmu, kasar dan keras kata-katamu, jelek ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisanmu, dan itu bias dan pancaran dari kerasnya hati, wal'iyadzu billah. Ketika hati itu ghalidh, keras dan kaku, maka terpengaruh dan terlihat dari kata-kata yang terucap oleh lisannya. Jeleknya pembicaraan dan buruknya kalimat demi kalimat yang terlontar olehnya, itu bukti dari kerasnya hati, kakunya kolbu. Dan jika seperti itu, orang akan lari dari sisimu, tidak akan ada yang senang untuk dekat denganmu. Kalimat dan kata-kata yang menunjukkan orang senang dengan permusuhan, gemar dengan kebencian, hobi dengan perselisihan dan perpecahan, sehingga jelek tajam kata-katanya, buruk kalimat-kalimatnya terhadap fulan, alan, begini dan begitu, seperti tadi, itu pertanda kerasnya hati, dan ayat tentunya, celaan dari Allah kepada orang yang seperti itu. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sifat Rasulullah SAW ada di kitab-kitab terdahulu, disebutkan salah satunya laisa bifadzin wala ghalidh. Rasul itu orangnya bukan orang yang kaku, keras hati, jelek perkataan, wala sakhafil aswaq, bukan pula orang yang gemar teriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, tidak pula beliau akan membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah, tetapi beliau senang memaafkan dan mengampuni. Walau kunta faddan, al-fadz ditafsirkan sayyul khuluq, faddan artinya orang yang jelek perangainya, buruk sifat dan akhlaknya, jelek tabiatnya, wataknya jelek, kasar dan keras, bawaannya senang dengan perkelahian, senang bermusuhan, senang dengan kebencian, kedengkian, senang dengan perseteruan dan yang semakna dengan itu. Fadz. Lan fadzu min haulik, semua itu akan membuat orang lari darimu, karena orang tidak akan tahan dan tidak akan ada yang bersabar mendapati orang yang begitu sifatnya, menjadikan mereka menjauh dan lari darimu. Oleh karenanya para ulama sebutkan akhlak karimah, akhlak baik, merupakan pemimpin dalam agama, dalam Islam ini. Karenanya pula orang tertarik dan simpati kepada agama Allah melihat akhlak mulia. Selain orangnya akan disenangi dan dipuji oleh siapapun. Adapun akhlak jelek, sebaliknya dia menjadi kejelekan atau pemimpin kejelekan dan membuat orang menjauh, membenci, dan orang akan selalu mencela dan mencemoohkannya, membencinya. Kalau ini ungkapan Allah kepada Rasul-Nya yang diutus, yang turun kepadanya wahyu, lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau kamu keras, kaku, jelek akhlakmu, jelek sifatmu, watakmu, kamu keras hati, nah, omonganmu jelek, orang akan lari dari muka ini Rasul SAW. Bagaimana dengan selain beliau? Padahal beliau Rasul yang maksum, yang dilindungi oleh Allah SWT dari kesalahan. Tentunya selain beliau jauh dan tidak bisa dibandingkan. Lebih-lebih lagi orang akan membenci dan tidak menyenangi orang yang memiliki kriteria seperti di ayat. Di dalam bab Nawawi bawakan hadis Adi ibnu Hatim radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah SAW ittaqun nar walau bishikki tamrah faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Muttafaqun alaih. Takuti neraka walau hanya dengan separuh kurma. Jika kamu tidak mendapati, maka takuti neraka itu walaupun hanya dengan kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ittaqu artinya takuti, jadikan antara kamu dengan neraka itu ada perisai yang melindungi kamu dari azabnya. Dengan apa? Walaupun dengan sedekah sedikit, kamu hanya punya satu buah kurma, kamu belah jadi dua, separuh kamu makan, separuh kamu sedekahkan. Dengan itu kamu sudah berusaha menjaga dirimu dari azab neraka. Kalaupun itu enggak bisa, tidak kamu miliki, sesuatu yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh orang, tidak butuh modal sama sekali, dengan kalimat baik, dengan kamu berkata baik, menyenangkan orang, kalimat yang terhormat, kata-kata yang indah, membuat senang orang, itu kamu sudah berusaha dengannya melindungi dirimu dari azab neraka. Dan itu salah satu bentuk sedekah yang tidak membutuhkan harta. Salah satu amal baik, pahala besar, yang tidak butuh modal harta sedikit pun. Dan dalam syariat banyak yang semacam ini, sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan uangnya pas-pasan, hartanya kurang. Pintu kebaikan banyak. Hadza. Satu, berkata baik. Begitu pula menjenguk orang sakit, enggak butuh biaya. Menyolati jenazah, mengantarkan jenazah, memberi nasihat kepada orang, dan masih banyak yang lain. Beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Allah sebutkan dalam Quran, wa qulu linnasi husna, dan katakan kepada orang lain itu perkataan yang baik. Juga Allah sebutkan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakan kepada hamba-hambaku agar mereka berkata yang lebih baik. dalam perkara ini Rasulullah SAW menegaskan wal kalimatu thayyibah shadaqah, dan perkataan baik pun sedekah. Bentuk-bentuk perkataan baik banyak, dan pahala besar yang dijanjikan juga. Sebagai contoh saja di Sahih Muslim, hadits Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, "Walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan mencapai kesempurnaan iman sampai kalian saling mencintai. Dan ini penting. Perhatikan apa yang Rasul sebutkan. Demi yang jiwaku ada di tangannya, di tangan Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Karena iman modal utama untuk orang memasuki jannah. Masyaallah min fadli. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan iman itu tidak akan kalian capai, tidak akan kalian dapati, padahal itu modal untuk masuk jannah, sampai di antara kalian saling mencintai. Tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, tidak ada perseteruan, saling mencintai. Tanpa itu kalian tidak akan mencapai iman yang memasukkan kalian ke jannah. Ala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Dan ini termasuk kalimah thayyibah, perkataan baik. Bertemu dengan saudaramu, assalamualaikum, perkataan baik. Menghormati dia, menyapa dia dengan salam. Nah, di hadis Abu Umamah dalam Abu Dawud, Rasulullah sebutkan, inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Orang paling utama di sisi Allah, yang paling dekat di sisi Allah, yang terlebih dahulu memberi salam kepada saudaranya. Ini contoh kalimah thayyibah. Hadirin jamaah sekalian, di dalam athar disebutkan bahwa Luqman pernah juga menasehati anaknya, ya bunayya litakun kalimatuka thayyibah. Wahai anakku, hendaknya ucapanmu itu baik, perkataanmu, wa wajhuka mumbasita, hendaknya pula wajahmu selalu senyum dan ceria menghadap orang lain. Takun ahabba ilan nas mimman yu'tihim adh-dhahaba wal fiddah, dengan itu kamu akan lebih dicintai orang dibanding yang memberi mereka emas maupun perak. Demikian pentingnya tibul kalam, omongan yang baik, yang karenanya Rasulullah sebutkan innar rajul la yudrik bihusni khuluqihi darajatas sa'im alqa'im. Orang dengan akhlak baiknya, termasuk tutur katanya, watak dan tabiatnya, sifat dan perangai yang ada pada dirinya, lunak. Dengan akhlak baiknya ini, dia mencapai derajat orang yang puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya, tahajud. Padahal dia kalau malam tidur, gak pernah sholat malam. Siang pun gak pernah puasa sunnah. Modal ibadah dia pas-pasan. Yang itu, Masya Allah, mampu malam sholat malam, Senin Kamis puasa, Dawud, Ayyamul Bid, dan yang lain-lainnya. Tetapi ini bisa sederajat dengan yang itu. Karena apa? Akhlak baiknya. Maka orang tidak tertinggal oleh saudaranya dalam kebaikan kalau dia tidak mau tertinggal. Tapi orang yang celaka dan rela dengan ketertinggalan, ini tidak, itu pun tidak, ibadah dia tertinggal jauh, yang itu mampu puasa, qiyamul lail, sementara dianya akhlaknya pun tidak ada ubahnya seperti yang lain, jelek. Tutur kata dan pembicaraannya buruk, sifat dan perangainya juga tidak menyenangkan. Bagaimana kamu bisa mengejar mereka, bisa sederajat dengan mereka? Di dalam bab ini pula banyak penjelasan para a'immah, para ulama sunnah, antara lain Imam Ahmad. Beliau menyebutkan annas yahtajun ila mudarah wa rifq fil amr bil ma'ruf bila ghildah. Manusia ini, orang ini butuh mudarah. Mudarah dengan kamu mengorbankan dunia dan apa yang menjadi milikmu demi akhirat, demi dakwah. Orang butuh rifq, kelembutan, lunak. Nah, dalam kamu amar ma'ruf kepada mereka atau bernahi mungkar kepada mereka bila ghildah dan tanpa kekerasan, tanpa kekasaran. Nah, orang butuh demikian, apalagi di zaman yang semakin marak kejahilan di sana sini, semakin samar ilmu, semakin ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan zaman kita seperti ini zaman tarafuk, zaman yang orang lebih dituntut untuk banyak berlemah lembut, lunak dalam dakwahnya, dalam bernasehat, dalam bermuamalah dengan yang lain. Wahagata rifq itu lunak, berlemah lembut dengan penuh kehati-hatian, jaga. Ibarat orang yang membawa barang pecah belah. Kamu kalau bawa gelas atau piring atau apalah semisalnya, ditalam, gelas itu mahal harganya. Mungkin dari merek yang terkenal atau apalah, walhasil gelas mahal. Bagaimana kamu membawanya? Apa sembarangan semau kamu? Sembrono? Bahkan dengan lari? Atau kamu sangat ekstra hati-hati? Hati-hati, jaga bagaimana kamu tidak terpeleset, tidak salah langkah, agar gelas ini tidak jatuh pecah. Kehati-hatianmu dalam membawa gelas ini, itu rifq. Itulah rifq. Dalam bermuamalah berarti demikian. Kamu sangat berhati-hati, jaga luar biasa agar tidak retak dan pecah persaudaraanmu, tidak rusak hubungan baikmu dengan saudara-saudaramu. Rifq, tarafuk. Dan seperti kata Imam Ahmad, orang butuh untuk itu dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan contoh para nabi luar biasa banyaknya. Nah, perhatikan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Bagaimana ketika beliau menyampaikan, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakunu lisyaitani waliya. Wahai bapak, ayahanda, bapakku, aku takut. Takut itu dikembalikan ke siapa? Diri beliau. Hadza rifq. Termasuk contoh rifq dan kalimat thayyibah. Indahnya perkataan mereka para nabi jarang dicontoh dan digunakan oleh umat. Aku takut kalau-kalau azab akan menimpamu. Di mana letak kalimah thayyibah dan rifq beliau dalam dakwah kepada ayahnya? Takut itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Artinya kalau dalam bahasa kita, enggak dikatakan begini oleh Nabi Ibrahim, ayah enggak takut kena azab. Bukan itu yang dikatakan Ibrahim. Aku takut. Takut dikembalikan ke beliau. kala-kala azab menimpamu. Dan itu pun kembali beliau katakan, ya masaka minar rahman, azabun minar rahman, dari rahman, Allah yang maha penyayang, rahmat. Tidak dikatakan misalnya minal jabbar, walaupun itu juga nama Allah. Minal qawi al-matin, dari yang maha kuat. Karena akan sangat menusuk kepada ayahnya kalimat-kalimat semacam itu. Tapi lihat yang dipilih oleh Nabi Ibrahim, minar rahman, dari rahman. Makanya seperti kata Imam Ahmad, orang butuh. Kalau itu kepada keumuman orang, terlebih kepada orang yang dekat denganmu, satu manhaj dengan kamu, kamu kenal dia, dia kenal kamu, lebih membutuhkan tarafuk, sifat rifq seperti yang Imam Ahmad sebutkan. Idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang lunak, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Ketika Allah sebutkan mereka, yakni kaum mukminin, membalas kejelekan itu dengan kebaikan, sebagian para ulama salaf menyebutkan, yaitu orang yang mencela, membalas, orang yang membalas celaan orang kepada dirinya, ini kalau mereka dicela orang, kamu begini, para ulama salaf menyebutkan yang dia balas kepada si pencela dengan perkataan yang baik, kalimat thayyibah. Misalnya, ya kalau memang kamu benar, mudah-mudahan Allah mengampuni aku. Ini dia dicela begini, kamu memang pendusta, kamu memang begini, padahal enggak benar semua itu. Celaan orang karena benci dan ini padanya. Tapi jawabannya itu, yadra'una bil hasanati sayyi'ah, kebaikan yang dia balas. Kalau memang ucapanmu benar, semoga Allah mengampuni diriku. Tapi jika kamu salah, ya mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Demikian penafsiran para ulama bagaimana orang itu membiasakan diri untuk keluar dari lisannya perkataan yang baik, dan ini butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan. Tidak hanya teori, tidak pula hanya di majelis ilmu, tetapi di dalam keseharian kita dengan siapapun, terlebih kepada orang terdekat kita, kepada istri, kepada anak, kepada teman, dan siapapun. Perlu kebiasaan, perlu dibiasakan, ya namanya mujahadah, ada perjuangan yang dia lakukan, kesungguh-sungguhan untuk mengontrol lisannya agar tidak keluar darinya kecuali yang thayyibah, perkataan yang baik. Seperti yang Rasul sebutkan, dengan itu kamu sudah berupaya menjaga dirimu dari api neraka. Mungkin kamu sedekah gak mampu, penghasilan pas-pasan, yang lain bisa bersedekah, bisa infak, bangun masjid dan lain sebagainya. Paling tidaknya kalimat thayyibah, sama-sama kamu telah berupaya menjaga diri dari api neraka. Diingat keutamaan ini agar orang tidak merasa sia-sia, tidak merasa hanya begitu saja, tapi ini ibadah baginya. Dan usaha dia untuk melindungi dan menyelamatkan dirinya dari azabun nar. Dan seperti yang telah lalu, orang tidak ada yang tahu mana amalan dia yang akan menyelamatkan dia dari neraka, memasukkan dia ke surga. Bisa jadi amalan yang terlihat kecil ini, bisa jadi amalan sepele, yang kamu anggap sepele, hanya dengan kata-kata baik, kata-kata mulia yang membuat senang orang lain ketika mendengarnya, Malik ibnu Dinar, imam rahimahullah, ketika dicela oleh seseorang, dikatakan, ya murai, kamu memang orang yang riya, sok menampakkan amalanmu begini-begini. Wahai murai, murai itu orang yang riya. Jawaban beliau hanya mengatakan, semenjak kapan kamu tahu namaku? Karena panggilan tentunya biasanya nama, wahai fulan, ya, wahai Ahmad, wahai Zaid. Ini dipanggil ya murai. Ini balasan baik beliau, tidak kemudian marah atau emosi, tapi dibalas dengan kebaikan. Yadfa'un yadra'una bil hasanah sayyi'ah. Nah, al-muhim itu beberapa penjelasan tentang ayat. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.